Lah klambi yo ngoten. Wong Nabi wong Arab ngekeki wes alqorni nggo jubah. Lah misale srukin ndek kriting mbok sedakoi jubah. Mosok wong kerja kasar jompo jubahan. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki klambi jubah. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wadan. Hukum itu tetap berputar sesuai konteknya. Mboten kok hukumnya rubah mboten, konteknya mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetap maca subhanallah di sakhara lana hadza senajan to saiki ora ora untuk tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan nek kowe nak kaji numpak unta, ya unta mek imangan. Engko sakake mungke. Lah masa kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki mboten mangan Nabi terus mbok bengsini. Ora tok to, Pak. Lho, dadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu ndak usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat iku ora usah mbok jero-jerono. Paham nggih mboten usah napa? Dijero-jerono. Dadi nah engko nek ora ana ulama nggih kula baleni bali. Engko nek ora ana ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, digo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Lah niki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki nggih ngoten iku. Ulama Indonesia diarani sepele mok perkarane ora ulama Mekah Madinah. Padahal ulama Mekah Madinah sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indawah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benuman negara kan ciptaan negara. Ampun repot. Faham ya? Kulo ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang tidak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng Mbak Negoro, NU bareng Mbak Negoro pasane. Pokoknya kena songolikur nopo, songolikur nopo, dino. Jadi paham gitu, terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istiadat ulama, oh coba sederhana no. Sa'alim-alim iki Indonesia, ra'alim iki Mekah napa? Madinah. Aja sampai Ka'bah dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum. Nggih melintasi batas napa hukum. Ngeri nek pun ngoten ngeri. Kula pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kita punya kaidah. Ini rungokno tenan nggih, biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafadzkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krana punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mukmin? Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan ulama-ulama kan dikenal ya ditanya gitu. Kamane ditakoki. Saya kan sering menduki tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, rumah sakit. Itu apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbole napa? Patung napa ula? Pak apotek kok rumah sakit itu sing simbole ula? Apotek yo aneh. Ya aneh kan asline apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbole napa? Ula kodhok-kodhok ya kena mana simbole ula. Ya kuwi dhek kula roh iku ya aja ditakoki niku. Lho itu kan patung, Bapak. Itu kan sirik pokoke walhasil. Terus aku jawab kena. Wong ora melok gawe kok mbok sirik to aku mangkel. Ora melok gawe kok. Mbok sirik. Pak Ansi Muzati wak tau ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tau takok wong Arab meh ra iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Ansi, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak. Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammad itu jawab. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang enggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasim ya tahu yang enggak ada tulisannya enggak mesti milik NU, tapi dia enggak nyongkon nak ditakoki ngono kan. Tadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya tuh farmasi itu logone ulo ya. Kalo yang rada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih sirik, muni maksiat tak yo kenek to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah sirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dhewe yo ngakui yo, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Syekh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor, kita bilang dambun kan, enggak langsung bilang syirkun kan. Tapi nak bodoni ning pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset, engko nak kesuwen ya ora kesuwen kepleset kan kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa sirkon gitu kan, ada bahasa selain apa sirkon ya. Zaman Nabi itu begitu, seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman, berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman, paham ya. Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kaba'irul ismi wal fawahis, kan enggak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwe alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunannya Nabi, kene turunannya Tunggul Ametung. Wah, ya repot nak urane ngono. Wong Arab turunannya Abu Jahal Abu Lahab yo wirang-wirang. Kene malah gak mungkin turunannya Abu Jahal. Biar baik kita punya sejarah lebih baik. Ya kalau tak sering gajukan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah lebih apa. Mbah-mbahku ratau ngusir Nabi. Ya tak mbah-mbahku ratau ngusir apa Nabi. Tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong kaya wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu buatan. Kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan, angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngerasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lan kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqabatu Mina, teng pundi Aqabatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Beatul Aqabah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah? Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nanti pireng to crito-crito. Prasasti anti Muhammad ku ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebet haram, uripe teng aku bateng Mina. Mulane kula wingi pas haji donga paling kathah nang teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, haji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampe anak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah teman-teman sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhi kita al ma'la uta ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar, selain dinggo sebagian ibadah haji, Mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diimbargo enggak boleh di Ka'bah. Ka'bah digagu-lagu lan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil Baitil Haram. Lah ngeten iki slongko. Ulama nerangno ngeten iki slongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun ndak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngrungokno artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuwure no. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? No? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure gampun ya ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun napa 3 tahun ngoten dilalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya. Ilang. Wis aturan iki nek saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku kliru padha karo zaman Nabi anggere sing bareng Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Salah ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab gak ada. Asokul kutub badal Quran itu Bukhari. Tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet dan wong semua. Jute kitab sokhe terbesar di dunia kok orang karangan wong Mekah wong Madinah. Tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Ku nunjuk nona orang iso gak ukuran bener kok. Lalu alhamdulillah saat ini pun satu-satu. Jute wong Mekah ora kunut. Berarti kunut itu salah. Aku berkaji ora wong kunut. Tapi Mekah nak traweh. Rong pula. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus ngene wae takok. Tapi Mekah ngalim-ngalim kuwi anggere njoban diundang saya jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai gak hormat. Oh anggere njoban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucup kuwabe dijadinya begi ini buat cucupi ya kesel jawabannya ura ulama itu pakai anak Arab blok koblok makan pertama medun ke pesawat angger wong nopo dicucup buar ingin nyucup terus kok kesel ya saya Pak Yai kok banyak yang ulama di sini cucupan kabe coba lihat supir taksi gak coba paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas nggih sampean waca male nak pas teng dalem kangen-kangen barang suci kadang dadi kesombongan mustakbiri nabi ay bil baitil haram dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong ngene mboten angsal mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina mergo Aqabah sing teng Baitul Aqabah maknane Aqabah tu napa Mina. Ini Mina itu bersejarah sekali. Ini konco-konco nak sing haji, nak teng Mina telung dino, patang dino dungo sing tenanan. Mergi sejarah Nabi ini ku kathah sanget teng pundi Mina. Karena ini Ka'bah ya tenanan. Sebab saya ini dikuasai wong Islam, betul dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi ojo dadek no sombong, ojo kok sopan mulai. Kulo sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngabung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Iya berarti ya sombong mbek nopo Ka'bah. Ya ajane kan ora usah ngoten guys, biasa mawon. Sing ngabung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon, guys. Kula nggih mboten nate ngabung Hajar Aswad. Nggih perkara ning ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didoso barang niku. Kula mancen mboten niku. Bareng delok dosokan ngoten wis. Wis diwari Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku ya warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium kak bandak. Aku diwari Nabi cium jauh, saya anut sing gampang-gampang wae. Nah daripada ke makso nyium, ora nyium Ka'bah makso, mergo gak marem, berarti kak mungkiri ajaran Nabi cium jauh. Faham? Ya itu repote ngadepi wong am kan tenu, dalile marem. Wah, agak ngampung, ora marem, hukum kok marem-mareman. Marem coplon gak mulai.

Kowe nak yakin kebenaran, lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong sepundi no, Bah? Jare Uman Hakim, ayo melak aku ngene kuwi masyhur ceritane. Uman Hakim numpak khimar. Khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro jare wong ning pasar, karepe ku piye? Uman Hakim mah terkenal bijak, jaran sitok ditumpaki wong loro akhire terus. Wis jong kowe medhun tuntun. Karepe piye? Sing bapake enak-enak numpak jaran, anake kon nuntun. Akhire diwali anake kon numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi, Pak. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Lan kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku engko ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman ki kiai kok nak kirene koyo ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tanggung iku anteng dhuwit wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salat ya repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas dengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lha cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lha cara melarat kan yo. Ya wis ra usah ngono nggih kowe yakin bener yo. Selakoni ya yakin bener misalnya kita di mobil kok sawangane ora korupsi ora kok ora tangkep KPK sangkepe bener nes. Paham ya kowe melarat sawangane turunan terlatih bener nes. Nah artinya terlatih kan wis ora ngeluh ora sambat kan berarti melarat yang bener tapi nak melarat ora terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru paham ya sambat itu kan mari napa keliru dadi eling-eling wala witabal haqqu ahwahum napa la fasadati samawati wal ardu wa man fihi. Gitu, jadi barang hak ora oleh anut selera, anut karpe wong akeh mboten saged. Pokoke nek barang hak nggih tetep hak senajan to niku mboten populer. Kok sekali anut wong akeh niku nggih rusak tenan. Mulane niki kula elingaken nggih meskipun sampean ra seneng hisab. Biasanya tiang-tiang NU ra mboten seneng hisab. Wis akeh ra seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Ojo pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes aku ora seneng hisab lah, iku ojo anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisab. Imam Ghazali itu percaya hisab. Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa? Hisab. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisab ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisab itu qot'i, ya hisab yang akurat tentu ya. Hisab itu qot'i, ru'yah itu madnunah. Alasannya meripat itu so sengkler. Wong terakhum itu menawa idep ya dianggap hilal. Tapi nak hisap kan qot'i. Mulai Imam Ghazali mulai nyindir ngene iki sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ana gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misal. Lama gerhana sekian, sing gerhana samping kiri. Kowe iku asar atau dhuhur sing ngomong mbek santrimu jong kok salat gerhana bulan. Iku berdasar hisap apa ru'yah? Hisap kan. Apa kowe ngene lek ngomongno santrimu? Cung yo engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ruyah gerhana ya sida, nak ora ya ora. Lah tapi piye wae ki muka diomongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep wae. Hisab kan. Mulane jari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarrab wis teruji berpuluh-puluh kok ngitung dino ora mbok percaya wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mok 8 menit wae akurat ngawiti sampai akhirnya wae akurat mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak, jangan karena kita ndak bisa hisab percaya ru'yah wae gampang ilmu hisab jelimet. Anak ngono berarti annasu a'da'u ma jahilu, manusa mesti musuhi barang sing ora iso. waktu gale ning dunia Quran ana kiye fikih ra isa sapa gunane sapa iku apa to wong diwaca bolak-balik yo maknane kliru nek ora ana gunane padune ndekne ra isa dugal wong sugih di mobil loro telu jare sing wong mlarat gunane apa mobil telu nek digo sitok sing loro nganggur wong sugih iku roh carane logikane nek di telu rusak sitok iki ana sitoke kowe ora rasane dadi wong apa sugih. Itu gale wong ra wayung, sitok ora entek kok rabi telu, kok ora rasane wong rabi telu kok. Urepen seselera mlarat urepot. Dari rabi sitok ya sitok ora entek kok rabi opo? Telu. Lah tapi jajal wis kayak ibu bojo telu. Jebule nak telu to ya. Padha wong nduwe mobil telu, nak sing duwe ora logikane, nak digo sitok rusak sitok ijek. Sitok. Tapi nak wong mlarat kan nduwe telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lha ora sambung to ngoten niku. Dadi hisab meskipun kita ngikuti ru'yah tetap harus nganggep hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar napa? Hisab. Mulane jare Imam Ghazali, aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewe anake ora usah napa aja, aja. Mengani kulo nang gertangkai tanjung, gus dinan percaya hisap apa ruya. Nah, aku ada buat tu hisap beruya. Aku wong alim ruya yoroh dalile, hisap yoroh dalile tak jamu tu. Berarti jinan yo hisap yo ruya, iya yo hisap yo ruya. Mung bodoh royal mune. Aku rapu gedeng salah sito. Ya karena tadi, dari Imam Ghazali, bagaimana anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti, apalagi ilmu itu legal. Waqad darahu manazila li ta'lamu adadas sini nanopo wal hisab. Dadi piye wae langit bulan digawe niku supaya kita ngerti napa itu hitungan. Mun nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iki kula tak cerita sithik teng fatwa fatwane Sufyan As-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan As-Tsauri berpendapat enggak usah dikasih. Karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal pancen mati jare Sufyan As-Tsauri. Api ewang nakal pancen apa? Mati, wong gak guwang akeh. Terus yang satu lama berbeda ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita takok. Iki oplosan ta ora iki? Lah nek kowe misale beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul. Wah, iki ra jigoten ra satulung mergo ora repot. Padahal nulung wong sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Aduh sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudku. Nek nah, kelar bayar tak tulung nak. Ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang enggak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era sakniki era sekuler sakniki, orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku kayak dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Dadi misale ana germa lara, cara ulama dhisik cara dokter kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho yo salah paham terus. Mesti kon ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong do. Sane iki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong. Oke, tapi saat ini pun telas, madhab ini pun telas. Madhab sekarang lebih gampang, pokoknya ngujuk tulung, ditulung. Dan ini pun alam, kayak kalau piyambak buat ngertos. Ki polemik-polemik ngotot ini mulai ulama riyen sampai saat ini. Faham gitu. Terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji lah, diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini luwih elek menen acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Jadi saya kiai-kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV-TV ini, kue ini semua alim tenan, mau cemuin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV, jarin lokal ambek nopo nasional, musibah tenan, itu malah anak bandingannya lokal ambek nopo nasional. Nah, masuk artis yang elek, ya wakil, wong wedok ayu, wong desa Gunung Kidul, ya wakil. Kono rapi artis nasional sing ngoncong uru intune ta opo iku ayo tokoh napa nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe guru, gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kulo ge sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kulo ge boten tersinggung nek kulo pribadi. Wong gawe hukume manungsa wae kok napa tersinggung. Tapi nek kiye-kiye sepodo tersinggung tenan. Ngonyek wong, kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong boten enten napa ilmu, boten enten ilmune. Sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan nggae ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambil ulama Mekah tokoh nasional musuh inter nasional wah kalah meneng. Lah anggere jaba Indonesia internasional masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok nang kene kana Malaysia jadi seminar internasional. Lah nek misale sampeyan wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpor arah popo. Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sifir go kerupuk cilik bareng digoreng meletok waget. Ulama internasional masya Allah hadza haram hadza sihir. Jare ngene iso goblok kerupuk diderani sihir. Karane mangkel. Ayo re, padahal ini kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu diukur lokal lebih intern apa? Lokal. Ayo re, padahal ini serau satu jirok-jirok apa yang ngotong. Ini waw kulon rangno ngaji Samiron tahjur. Mustakbiri Nabi apa? Samiron tahjur. Mohon kulon terusakan ya. Wahuwa te Allah Ta'ala iku alladzi dzat ansa'a kang gawe sapa Allah khalaqata sing gawe sapa Allah Ta'ala lakum kedue sira kabeh asma'a ing pengrungan. Bima'nal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon. Apa iku zat sing gawe keiso krungu. Wal absara lan zat sing gawe keiso ndelok. Wal afidata lan zat sing gawe kowe de ati. Ail kuluba tekesi kowe iku duwe ati. Wis manungsa duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nah, kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ini biasa. Wong kula rak nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery niku lucu. Macan wedok di anak cilik dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati ya wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Dadi duwe dendam bareng sing nentang anake ya didendami kan macem. Lah wong pegatan jare kan bela anak. Macam tadi ape lah tapi aja pegatan nak iso biasa ae sing mesti takdir kok wis keben ngono sing ngoten ail quluba tegese pira-pira ati dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan qalilan sithik banget qalilan mak sithik banget utema tak kidun au kiti lil kilati maring sithik maksude qalilan wong arep nak muni sithik banget qalilan nak muni akeh banget ya kafirom mah misale apik banget ni imma tas kuruna syukur sira kabeh Wawate awa iku alladzi dzaro akan gawe sapa ladi komisira kabeh khalaqa teks gawe sapa awa komisira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Awa iku gawe kowe urip ning bumi. Wa ilahi lan maring apa sarasan tuh saruna den giring sira kabeh tu pasuna tekesi den giring sira kabeh ditangekno sira kabeh. Wawate awa iku alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti. Dadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah dat sing maringi napa urip. Aslinya maringi urip ngeten nggih. Misalnya sampean menuso, saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Aslinya keng napa lemah kan nggih. Aslinya keng napa lemah. Tapi menuso kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nak menuso ya iso mikir. Padahal pertanyaan ini diwali, lah menuso kok iso mikir, aslinya keng napa lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ora iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kon dirak kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misale kan nyifati ruhin keriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kena apa iso mlaku disikil, kena apa mergo isih urip. Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhin urip, Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama wa hiya tukhunun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Qalata ataina ta'in. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu nasna ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina Tauin. Ya Allah, saya siap sami'na wa'atona, saya siap menerima perintah engkau. Ini tidak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lu janggalin yang di, tidak bumi bisa ngomong be Allah, janggalin yang di, manusia yang saya ini pelita-pelita, itu materi ini kok lemah. Manusia bisa mikir, nak mangan, misalnya mangan kedelai, mangan beras. Kedelai mau sitok, ditandur jadi akeh, mereka ditandur yang lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dadi darah, dadi daging iso mikir. Ngono kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale opo? Karena kita biasa delok kekuasaane manusia sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan iki bumi tenan. Tapi bareng kita dadi manusia terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qolata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye, ora piye-piye. Semburuh ditakokno utekem oleh paham piye, ora paham-paham. Wis ngerti, wong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak nareview urip ya. Hidup itu tidak mati. Imam Ghazali ya top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa? Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi ya ora roh. So ben mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lah men sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwal ladzi yuhyi. Mulane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Wong kon donga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menunggu soalnya iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandi ini tak jamin. Maksudnya kon donga asmaul husna mergo nyifati Allah luwe abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih. Saya pernah berpikir. Nak ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita-kita ini di neraka. setan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Wong jare geni neraka iku panase pinten? 70. 70 lipete geni napa donya. Iku mbok geni rokok, mbok geni solder ora ora. Nek geni solder utawa geni panas ya nek rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan, karena normalnya manusia diobong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak itu nak seminar ya janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak janggal kehidupan ora kudu ngono, surae ora kudu ngono, iwak ya janggal, manusia ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale menuso mergoran nemokno jawaban pirang-pirang. Kula nyontono bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku wae yo nyamuk tenan. Nyamuk iki ndek kuman ta ora ya duwe. Kumane ndek organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno, nyamuk iku wis cilik yo ana jantunge, ana pori-porine. Terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku yo cek ndek kutu, ndek kuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuh iku kumane? Ya ora iso mikir kan, tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule ku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai, wa walladzi yuhyis wa kabeh diatur Allah, ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh, carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwallazi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nek kowe ora wusul maca ayat iki wis biasa iki maknane biasa-biasa ndias iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifati Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Dadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebabnya urip mergo mangan, ora mangan wong mati. Lho sebabnya urip kok mangan? Saiki pertanyaane, apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan, sebabnya urip ku mangan, ora urip. Nek ora mangan, ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi apa ngomong kok sok suci akhirnya. Mane ulama itu terus ya bingung kan terus. Mengajar ibu cikgu logus di dalam urip wes apa? Tapi ini kita uang paling bingung jenengan orang omongan ibu ini. Ya mulan aku rapi kan, aku rapi pegatan wes apa? Karena ini kalau nu kitab ibu cikgu wes seneng kitab. Kalau orang tahu nu kalau gelang ibu cikgu regane jutaan, nu kalau kitab bila balik tuku nih larang, lemari nih larang. Wah, ijek dua double nih. Kulo niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kulo tumbas niku swidak eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kulo tuku lali jumlahe. Bareng kulo tuku Musnadu Ahmad kulo Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kulo biasanya punya adat kitab tuh beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kulo tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nak iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis koyo setan. Tapi ternyata saya beli pesen di Libanon, ya dapat. Jare sapa ora di doblane mergo tuku ning Indonesia mboten enten adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lha wis ngoter kok dilawan wong sing takrib wae nunuk-nunuk. Buka ya kan terus mboten imbang to maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah rasul itu yang komprehensif. Sunnah rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah rasul. Joban tapi salat sarongan tok ambek dicangcut ning gulu iku ya sunnah rasul ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye iki? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku gawa serban, gawa jubah. Bareng ngono dicewen telo ning masjid ini salat sarongan. Tabiin juanggal. Juanggal njar. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tuwa bae terus. iya itu tadi sing kula terang wingi Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ta ora nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kapundhut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirai. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tau dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah salat dalam keadaan takut. Pernah salat gak iso wudu, pernah salat dalam tekanan, termasuk pernah salat mau nganggo klambi setungkal. Paham gitu, terus macam-macam. Lah saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul ku kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita ora. Lho mboten fair man wanita ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik ya. Sedekah kan gagah. Gagah dilem mesti di duwe. Aja kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah Rasul iku bojone akeh. Ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kadhaku bar Khadijah kapundhut opo jek sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Lah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampe payo-payo wae biasa ora usah muni sunah-sunah Rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persis no sik, bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nek wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar jujur ta. Lah kenapa kepengin? Ya mergo te duwe. Mergo nek ora te duwe kuwi ilang kepengin mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sini-sini napa? Karena ya itu tadi, nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwo kata poligami pasca Khadijah napa? Kapundhut. Ya macam-macam. Biasa mawon anak ben ngamal ngamal wis piye wae zina ku elek ape rabi ngoten dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho nggih to Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Piye nek sira rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njogo sangka sino. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa asalul farji, pokoke butuhe rabi ku ben gak napa. Gak sino. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh soleh dhewe. Oh, wayo ngekeno mate nabi ngene-ngene. Lah mas yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lha yo nek tujuane ngekeno-keno umat cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tetep iso to. Tapi tetap milih sing nopo? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi, kena apa kok nikah ya aghdul lil fasor wa asanu lil farji. Piye wae nikah dadekno ora zina. Menane ki sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Lah sing ra zina termasuk sebabe melarat. Iku ya termasuk iku kudu syukuri piye wae sebabe ra zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe-duwe terus ra zina iku langsung wali. Perkara ini kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yudhilluhum wa fi dhil yaum la dhilla ila dhilu ora ana sing lebokno mlarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syarate ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik tapi urung wali, tapi nek di kesempatan ora sida niku wali ini. Padahal di kesempatan wong juga tau mlarat. Masuke, jadi masuke u gampang jadi wali. Pokoknya ngeras itu maksiat wali, ngeras itu terus pokoknya usaha noras itu, ni u gampang jadi nabo. Jadi lengi-lengi, jadi kulo suwon, sing ngaji kulo nu ngerti. Ojo nganggep Quran tu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nak sibuk balik no hukum makhluk udah dirancu. Ya mau manusia iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusia. Nak lemah aneh. Padahal manusia sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa la yuhyis kersane nek Allah ping uripno lemah ya keben. Nek ping uripno wit iso ngendikan ya keben, uripno sapi ya wis ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal, misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi terus buntute diketok, disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggal ini nanti. Malah nak jari ulama usul Nabi Musa cek repot, lapor nyembelih sapi dek wedus barang. Apa ngentah ini, nopo? Ngentok butut barang. Cara Nabi Isa lebih modern, rasa ngono-ngono, nado mati ditakoi. Cungguh sing mata ini sopo. Nabi Muhammad lebih modern mana? Rausa ayatnya Allah kekuasaan Allah ngentah ini takok wong mati. Lama anu segoro rak wes akeh pertunjukan. Lapo takok wong mati barang, malah kesuwen. Lama lani Nabi Muhammad anggap lebih modern, jadi gak ribet. Kalau beleni ya, Nabi Musa aku cek ribet. Gue bukti ana kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok di sebelah no wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. Terus tangi, terus ngomong sing matine aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jare gue nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok cek golek. Bukti kekuasaane meneh kuwi wedan ta waras. Lah akhire umate dhewe ora kramat ngene iki perkarane ya wis. Wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih kramat mbek ora. Nek pancen kramat nggo ndelok ayate Allah kula milih ora. Izin kula mbek pangeran. Wong ayat wis sakmene iki ya kok iso golek tambahan. Wis wa bi ayyi ala rabbikum ana apa tugasipun. Izin. Lan kula ambek wali terkenal kramat mbek kula. Kula cek pede, mesti cek mulya kula ning arepe pangeran. Meskipun kula ya ora kramat. Kula nate ditantang wali, kula iku roh lho Gus perasaane jan cek roh cek ora tebae kira pangeran. Cek roh cek ora iku urusanmu. Bareng kula tantang, ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mantiti wah mboten wonten kula Gus tetep luwih didengar ulama lha ya dite kira wali ayo. Jadi eling-eling ya. Terus nak pancen wong mati iso omong mbok dibukti ayate Allah. Mestine luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah. Ya wis berarti lemah ya iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersakno lemah iso mikir ya iso mikir kados teng ayat napa? Sumastawa ilas sama iwahiya napa? Tukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha terus napa qolata ataina toin terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan yuhyi ku uripna sapa apa wa yumitu lan maringi kapundhut sapa Allah taala walahu lan iku kedhe Allah sarasan ikhtilaful laili utahe sing ngatur sulayane bengi wanahari lan rino bisawadi lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksoni lan kurang afala takiluna anata ora padha diakal sira kabeh orang ngenangan sira kabeh sunahu ing tindak lampe Allah taala fata tabiru namangka iktibar sira kabeh alam subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mutada kalimatihi.